bintanyo adik membuang mungkup jaweklah sayang usah tadiam alam batahun cinta basulam jan sampai putui di tengah jalan sio sio den mempertahankan kini kasih yang disunting urang nan kayo juo nan bangku aso silang rato andia tadayo bek bangsa sampai putui di tengah jalan sio sio den mempertahankan kini kasih yang disunting urang kalah dek